buka majlisnya atau tidak? Antum buka majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Faqala al muallifu rahimahullah ta'ala asa soal ma hiya anwa'ul syirk. Ya. Anwa'u hiya tul hawa'id mila wa sifatu bihim wa udduhu ilayhim wa hadha aslu syirkil syirkil alami li'anna mayyita qad inqata'a amaluhu wa huwa la yamliku li nafsihi naf'an wala darran fadlan liman istaghatha bihi wa sa'alahu an yashfa'a lahu ila Allahi wa hadha min jahlihi bisyafi'i wal mashfu'i indahu fa inna allaha ta'ala la yashfa'u ahadun indahu illa bi'idnihi wallahu lam yaj'al su'ala ghairihi sababan li'idnihi wa innama sababu li'idnihi tamalu tawhidi faja'a hadha mushriku bisababin yanna'ul idhna wa syirku syirkani syirkun yang kulu anil millati wa huwa syirkul akbaru wa syirkun la yang kulu anil millati wa huwa syirku al asgaru ka syirkir riyai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ikhwas kalian, kita kembali melanjutkan dari kajian kita Kutaib, buku kecil, ya, karya Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah ta'ala, yang berjudul Dalailut Tauhid. Ya, kajian ini mungkin sudah pertemuan kesekian. Qadarullah, pekan lalu, beberapa pekan kita libur, hampir sebulan mungkin, ya, dikarenakan ada musibah yang menimpa kita, yaitu berupa sakit. Ya, alhamdulillah Allah telah memberikan kesehatan, kita mulai lagi, ya, kajian ini. Dan kajian ini sebagaimana judulnya adalah Ilmu Tauhid, ya, berarti mengupas tentang dalil-dalil, argumentasi, ya, dalam bertauhid. Qala ma hiya anwa'u syirki, di halaman 15, pertanyaan nomor 31, soal jawab nomor 31. Apa sih jenis-jenis kesyirikan? Ya, kata beliau, anwa'uhu hiya talabul hawa'iji minal mauta. Ya. Maka jenis-jenis kesyirikan adalah talabul hawa'iji. Ya, talabul hawa'ij, meminta berbagai hajat. Hawa'ij jamak dari hajah. Ya, sehingga muntah jumuknya. Meminta berbagai hajat minal mauta, kepada orang-orang yang telah mati. Nah, ini. Wal istighatsatu bihim, minta pertolongan kepada mereka dalam hal-hal konteks permintaannya tersebut. Si mayit ini, apakah wali, orang soleh, kiai yang telah wafat, ini tidak mungkin mengabulkan permintaan dia. Ya. Sebagaimana musyrikun zaman dahulu hingga saat ini yang meminta kepada kuburan wali dan orang soleh agar diselamatkan dari azab, agar dimasukkan ke surga. Nah, ini syirik akbar. Ya. Baik. Wattawajjuhu ilaihim. Ya, dan bertawajjuh, mengarahkan, ya, kepada mereka, kepada orang-orang yang telah mati ini, ya, menghadapkan diri mereka kepada orang-orang yang telah mati ini dengan menghadapkan diri membawa ibadah-ibadah. Ya. Wa hadha aslu syirkil alam. Dan ini merupakan, ya, asal kesyirikan di alam ini, di dunia ini. Sebagaimana yang telah kita sering bicarakan berdasarkan hadis riwayat Ibnu Abbas, bahwasanya kesyirikan pertama kali di muka bumi ini terjadi di masa zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ya, di mana orang-orang saleh, yang lima orang saleh yang hidup di zaman yang sama, Allah kehendaki ujian buat mereka. Allah matikan lima orang saleh ini secara bersamaan. Ya, secara bersamaan sehingga syoklah mereka. Sehingga mereka menjadi menjadi frustasi, berkabung, berduka, ya, dengan duka yang sangat mendalam. Akhirnya lima orang soleh ini kuburannya dibuat monumen, dibuat patung, belum diibadahi, ya, baru dibuat patung dan mereka berkumpul-kumpul di situ. Ya, generasi ini mati, masuk generasi berikutnya yang bodoh, tidak paham tauhid, barulah setan memberikan wangsit kepada generasi berikutnya agar beribadah kepada Allah, ya, melalui perantara orang-orang soleh yang telah mati tadi. Ah, itu. Kemudian mana lagi tadi? Li'annal mayyita qad inqata'a 'amaluh, karena yang namanya orang mati telah terputus amalnya. Ya, artinya selesai fase kehidupan dia di dunia telah berakhir. Dia masuk ke fase berikutnya, yaitu alam barzakh. Ya, alam barzakh. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu." Apabila anak Adam telah wafat, meninggal, terputuslah amalnya. Berarti selesai. Ya. Justru orang yang telah mati, kita yang mendoakan kebaikan, rahmat, ampunan untuk mereka. Bukan malah kita minta kepada mereka. Ini enggak masuk akal. Ya. Tapi barakallahu fiik. Mana lagi tadi? Ya. Wa huwa la yamliku li nafsihi naf'an wa la darran. Dan orang yang telah mati sendiri tidak memiliki manfaat atau mudarat yang bisa diperuntukkan untuk dirinya sendiri, enggak bisa. Ya, mereka tinggal menunggu keputusan Allah yang tergantung dengan amal mereka di dunia. Fadlan liman istaghosa bih. Terlebih lagi bagi orang yang beristighosah kepadanya. Ini kan aneh. Beristighosah itu apa sih? Meminta pertolongan dikala sulit. Ya. Wa sa'alahu ayyashfa'alahu ila Allah. Ya, wa sa'alahu dan meminta kepada kuburan yang telah mati tadi, ya. Wali-wali tadi yang telah mati, mayit tadi, ayyashfa'alahu ila Allah. Agar wali-wali ini memberikan syafaat untuknya, menjadi juru pembela untuknya di hari kiamat kelak. Ya, dia minta syafaat. Berarti dia minta namanya, ya, tolap, doa. Tolap syafaat itu tolap. Tolap di sini maksudnya doa. Syafaat kan milik Allah. Dia minta kepada selain Allah. Ya. Tapi barakallahu fiik. Itu enggak boleh. Sama seperti ucapan orang-orang yang saat ini mengatakan, ya akhi, kalau kamu nanti masuk surga, kamu mendapati saya di neraka, tolong saya gitu. Nah, itu enggak boleh ucapan seperti itu. Ya, itu minta syafaat kepada orang tersebut. Harusnya diajarkan. Ya, Allahumma syafi' fiyya rasulaka. Ya. Allahumma syafi' fiyya malaikataka. Ya Allah, jadikanlah Rasulmu sebagai juru pemberi syafaat untukku. Ya Allah, jadikanlah malaikat-malaikatmu sebagai juru pemberi syafaat untukku. Jadi mintanya kepada Allah, bukan kepada dia. Bukan kepada si Fulan. Paham gak? Wahai Fulan, kalau kamu mendapati aku di neraka, sedangkan kamu di surga, raihlah tanganku. Loh, dia minta syafaat kepada si Fulan. Mesti hidup lagi si Fulan. Mampu gak si Fulan? Gak mampu. Ya, apalagi syafaat tersebut syaratnya dua. Ya, yang pertama idnullah li syafi, izin Allah kepada juru pemberi syafaat. Man zalladhi yashfa'u indahu illa bi idni. Siapa coba yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali setelah dapat izin dari Allah? Ya, si Fulan dianggap bisa secara mustaqil mandiri berinisiatif memberikan syafaat untuk dia lah, tanpa izin dari Allah. Ini mustahil. Nah, syarat yang kedua apa? Ridha Allah anil masyhu' lahu. Keridhaan Allah terhadap orang yang diberikan syafaat. Siapa itu orang yang Allah ridhai? Al-mu'minu, al-muwahidu. Ya. Lau kana ahlal kabair. Walaupun si mukmin ini pelaku dosa besar. Tapi dia mukmin. Paham enggak sini? Ya, ngerti? Baik. Jadi keliru tuh ucapan orang-orang yang aku pernah dengar sendiri di video di YouTube terlontar dari seorang ustadz yang terkenal top. Gak boleh, ini ustadz ini gak paham pelajaran syafaat. Ya, harusnya diajarkan dong. Ya, sebagaimana yang Nabi SAW ya, dengar doa seorang sahabat, Allahumma syfi', ya Allahumma syafi' fiyya rasulaka. Ya Allah, jadikanlah rasulmu, mintanya kepada Allah kan? Ya Allah, jadikanlah rasulmu sebagai juru pemberi syafaat untukku. Ya. Paham sini? Hai barakallahu fiik. Kalau kita minta, ya Allah, jadikanlah para ulama, orang-orang soleh yang masuk surga sebagai pemberi syafaat untukku. Ya, antum doa. Allahumma ja'al. Allahumma syafi' fiyya. Ya. Al-ulama'a as-salihin. Ya. Ya Allah, jadikanlah para ulama, orang-orang soleh, wal-awliya, sebagai juru pemberi syafaat untukku. Mintanya kepada Allah, bukan kepada ulama tadi. Ngerti sini? Tapi kalau ada orang, eh fulan, kalau kamu di surga, kamu dapetin aku di neraka, tolonglah aku. Mintanya ke siapa tuh? Kesimpulan tadi ke temannya. Berarti ini meminta syafaat kepada selain Allah. Syafaat itu maknanya tolap. Ya, doa. Doa wal ibadah. Meminta kepada syafaat kepada selain Allah itu seperti berdoa kepada selain Allah. Persis plek. Makanya para ulama menghukumi siapa yang meminta syafaat kepada selain Allah, maka dia telah terjatuh ke dalam syirik akbar. Ya, syirik akbar tadi di bawah tuh Syekh telah menjelaskan apa perbedaan syirik akbar dan syirik asghar. Ya, ngerti sini ya? Baik, bisa dipahami? Ya. Mana lagi tadi? Jadi itu ya, seolah-olah temannya tadi si fulan itu bisa secara mandiri memberikan syafaat. Padahal syafaat itu mesti dapat izin dari Allah. Sekelas, selevel Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak mungkin ditandingi oleh siapapun, bahkan oleh Nabi Musa sekalipun, oleh Nabi Ibrahim alaihi salam sekalipun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling mulia, yang tertinggi. Ya. Ketika memberikan syafaat tidak bisa mustakil inisiatif pribadi, ya udah kamu dapat, enggak. Melainkan dapat izin dari Allah dulu. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam syafaatul uzma sujud kepada Allah dengan sujud yang panjang, yang lama, memuji Allah dengan pujian-pujian yang belum pernah beliau ucapkan di dunia, karena Allah ilhamkan pujian tersebut di hari itu. Di arasat yaumul qiyamah, di mahsyar. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud, baru Allah katakan, ya Muhammadu irfa ra'sak. Wahai Muhammad, angkat kepala. Wa qul tusma, ucapkan, kau akan didengar. Wasal, mintalah, tu'ta, kau akan diberi. Wasfa, tusyaffa, berilah syafaat. Engkau sudah dapat izin, dapat untuk memberikan syafaat. Baru enak aja si pulang ternyata baru kayak gamis, baru kayak jenggotan, baru sholat berjamaah. Memang itu amalan, betul. Tapi itu sama sekali tidak menjamin dia pasti ahlul jannah. Gak ada. Kan belum tentu diterima amalan kita. Iya gak? Banyak aja belum tentu diterima. Apalagi amal kita cekak ya ikhwan. Aun ibn Abdillah, salah seorang salaf mengatakan, la tastik bikasrotil amal. Jangan kamu kepedean dengan banyaknya amal yang kamu kerjakan. Dengan banyaknya amal. Fa innaka la tadri, karena kamu gak tahu. Ya. Ayo kembali minggah amlah. Apakah amal tersebut diterima atau enggak? Enggak tahu. Ya. Kita kajian ini adalah ilmu tauhid, amal ya bukan? Amal besar. Ya. Amal besar. Bahkan sebagian ulama mengatakan afdol minul jihad. Ya. Lebih utama pada jihad lah siapa fi hadzal asr, apalagi di zaman sekarang. Yang manusia lari dari agama, lari dari ilmu, kita malah mau belajar. Tapi udah pasti diterima kita ini amalnya nih. Langsung dicatat ambil. Amalannya pak kajian taklimnya ikut dalailu tauhid, sebelumnya kajian al-ajrumiyah ya diterima oleh Allah pasti gitu insyaallah. Eh belum tentu enggak. Kalau antum bilang insyaallah, antum nanti seolah-olah cuma ada roja harapan yang namanya setelah beramal mesti ada khauf war roja. Kalau antum bilang insya Allah, seakan-akan itu hanya roja. Jadi mesti ada takut dan harap. Dan salaf biasanya umumnya takut. 6 bulan pasca Ramadan mereka nangis semua kepada Allah. Apa tangisan mereka? Minta agar amalan Ramadan diterima. Gak ada yang ngomong amalan Ramadan kamu gimana? Insya Allah makbul. Ada salaf kayak gitu. Semuanya merespon dengan seperti tadi, takut dan harap. Ya, takut dan harap. Nah ini takut dan harap ini bagaikan dua kepakan sayap bagi seekor burung. Yang mana saja salah satu dari kepakan sayap tersebut tidak aktif, rusak, tidak berfungsi, burung tersebut binasa. Selesai hidup dia, gak bisa terbang, dia dimangsa. Habis dia, dia gak bisa cari makan kan, gak bisa terbang. Selesai hidup dia. Nah begitu juga kita gak punya kepakan satu di kanan atau di kiri, khauf dan roja, takut dan harap, maka kelar udah. Ya, hidup gak menentu. Nah, mana lagi tadi? Itu yang dijelaskan oleh para ulama ya. Permisalan dua kepakan sayap burung seperti khauf dan roja, ya, takut dan harap bagi seorang mukmin. Ya, mana lagi tadi? Ya. Wa hadha min jihati Syafi' wal Mashfu'an indah. Ya. Mana? Wa hadha min jahlihi bi Syafi' wal Mashfu' indah. Gitu. Ini merupakan kebodohan dia. Dalam hal Asy-Syafi', siapa yang memberikan syafaat, dan Mashfu', dan siapa yang dapat syafaat indah di sisi Allah, dia enggak tahu. Dia enggak ngerti bahwasanya Syafi', ya, para nabi, rasul, malaikat, aulia, wassalihin, ya, itu diberikan mandat untuk memberikan syafaat ikraman lahum dalam rangka Allah memuliakan mereka. Itu bisa memberikan syafaat setelah dapat izin dari Allah. Ini syarat yang pertama. Yang kedua, keridhaan Allah terhadap al-masyfu', orang yang Allah ridhoi. Siapa yang orang yang Allah ridhoi? Ahlu tauhid. Walaupun dia pelaku dosa besar, dia bisa dapat syafaat. Makanya Abu Hurairah mengatakan, ya Rasulullah, man asadun nas bi syafaatika yaumal qiyamah. Wahai Rasulullah SAW, ya, siapa sih manusia yang sangat beruntung dengan syafaat engkau pada hari kiamat kelak? Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, setelah Rasul mengatakan laqad dzanantu, ya, sungguh aku telah menduga wahai Abu Hurairah, ala yas'alani ahadun, tidak ada seorang pun yang bertanya kepadaku tentang hadis ini, ya, yang lebih awal daripada engkau. Ya. Ya, lihirsika anila, karena semangat engkau terhadap hadis. Maka Nabi sebutkan, ya, as'adun nas bi syafaati yaumil qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Ya, manusia yang sangat beruntung dengan syafaatku kelak pada hari kiamat ialah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan memurnikan khalisan, dengan memurnikan, dengan ikhlas, maksudnya apa? Dengan memurnikan kan konsekuensi dari la ilaha illallah tersebut. Artinya dia tidak sekedar ucap, namun dia amalkan konsekuensi dari kandungan la ilaha illallah. Yang la ilaha illallah terkandung dua rukun. Dua rukun itu adalah an-nafyu, yang kedua isbat. Apa itu an-nafyu? menafikan. Menafikan dari apa? Menafikan dari peribadatan yang diberikan kepada selain Allah dan mengingkari perbuatan tersebut plus mengkafirkan pelakunya. Ya, ini namanya an-nafyu. Ya, la ilaha, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar. Ya, rukun yang kedua isbat, yaitu apa? Menetapkan. Itu makna isbat, menetapkan. Menetapkan apa? Menetapkan peribadatan hanya diberikan kepada Allah tabaraka taala semata. Makanya kalau ada orang beribadah pada Allah tapi dia juga ya beribadah kepada selain Allah, tidak sah Islam dan imannya. Ya, ucapan la ilaha yang diucapkan 1000 kali sekalipun, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu enggak berguna. Ya, atau ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia beribadah pada Allah tapi dia tidak mengingkari praktek-praktek kesyirikan. Ya, dia banyak beribadah sekalipun, banyak mengucap la ilaha illallah sekalipun, tidak berguna. Ya, karena syarat dari keimanan adalah kufur kepada tagut dan beriman pada Allah. Fama yakfur bitagut wa yu'min billah. Siapa yang kufur pada tagut dengan meyakini kesyirikan peribadatan yang diberikan pada selain Allah, memusuhi pelakunya, membenci pelakunya dan mengkafirkan pelakunya. Ini yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di Risalah Tagut. Nah. Mana lagi tadi? Fa inna Allah ta'ala la yasfa'u ahadun indahu illa bi idznih. Ya, karena Allah Ta'ala tidak ada seorang pun yang dapat memberi syafaat di sisi Allah kecuali setelah dapat izin dari Allah Tabaraka Ta'ala. Ya. Wallahu lam yaj'al su'ala ghairihi sababan li'idznihi. Dan Allah tidak menjadikan su'ala li'ghairihi, permintaan seseorang kepada selain Allah, kepada selainnya, itu sebagai sebab mendapatkan izin dari Allah. Wa inna masababu li'idznihi kamalu tauhid. Faja'a hadzal musyrik bisababin yamna'u al-idna. Dan bahwa ya di antara sebab izin Allah adalah kesempurnaan tauhid. Ya, di antara sebab izin Allah kamalu tauhid. Ya. Faja'a hadzal musyrik, sedangkan si musyrik tadi datang ya. Ya, dengan membawa ya sebab-sebab yang menghalangi izin Allah, izin syafaat dari Allah tadi. Wasyirku syirkan, yang namanya syirik itu ada dua macam. Syirkun yankulu anil millah, syirik yang dapat mengeluarkan dari agama Islam. Wa huwa syirkul akbar, itu syirik akbar. Wasyirkun la yankulu anil millah, dan yang kedua syirik yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Wa huwa syirkul asghar, syirik akbar, yaitu tadi ya, seperti orang yang terjatuh ke dalam pembatal-pembatal keislaman, beribadah pada selain Allah. Nah, syirik yang kedua yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, itu syirik asghar, kasyirkir riya, semisal syirik riya sum'ah. Ya. Nah, ini perbedaan yang pertama. Ada lagi perbedaan yang kedua. Perbedaan yang kedua, pelaku syirik akbar, ya, pelaku syirik akbar, karena tadi ya, ini konsekuensi dari yang pertama ini aja nih, tidak keluar dari agama Islam. Berarti pelaku syirik akbar dimuamalahi atau diberlakukan seperti pemberlakuan kita terhadap kafirin. Yaitu tidak diucapkan salam, kode mati, tidak disolati, tidak dimandikan, tidak dikafankan, tidak dikubur. Kuburkan di pemakaman kaum muslimin, tidak didoakan dengan doa rahmat dan ampunan, dia tidak mewarisi, tidak diwarisi. Kalau dia punya pasangan muslim atau muslimah, wajib dipisah dari pasangannya. Ya, kalau dia ketemu sama kita, kita tidak ucapkan salam padanya, dia bersin, kita tidak bertasmid untuknya dengan mendoakan yarhamukallah. Ya, kalau dia sakit, kita tidak mesti ya mengunjungi dia kecuali dengan tujuan dakwah. Ya, dan seterusnya. Adapun pelaku syirik asghar masih mendapat hal tersebut. Nah, pelaku syirik akbar seluruh amalannya itu terhapus. Seluruh amalannya terhapus. Lain hasrok talayah batana amaluk wala takunana minal khasirin. Seandainya engkau berbuat syirik, terhapus amalannya. Sementara pelaku syirik asghar yang terhapus ialah pada amalan amalan yang terdapat syirik asghar. Amalan yang lain yang ikhlas tidak terhapus. Paham enggak sih? Misalkan dia sholat karena riya, ya sholat itu aja yang terhapus amalannya. Bahkan para ulama sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan, Diyanatul Mustafid, merinci lagi. Misal dia sholat 4 rakaat, 2 rakaat riya, 2 rakaat ikhlas. Yang terhapus 2 rakaat yang riya. Yang 2 rakaat yang ikhlas makbul, diterima oleh Allah. Oleh Syekh Al-Utsaimin, ya, itu di Qaulul Mufid menyatakan semuanya terhapus. 4 rakaat itu terhapus. Allahu a'lam bishawab. Ya. Nah, pelaku kemudian ada kesamaan yang nanti ada konsekuensi lagi di akhirat. Kesamaannya apa sih syirik akbar dengan syirik asghar? Sama-sama tidak diampuni. Ya. Allah taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih." Allah tidak mengampuni dosa orang yang menyekutukan Allah dengan kesyirikan. Itu kata para ulama dalam pendapat yang rajih, itu masuk ke dalam pelaku syirik akbar dan pelaku syirik asghar. Ya. Pelaku syirik akbar maupun syirik asghar. Memang ada ulama yang mengatakan syirik asghar itu dikategorikan sebagai dosa besar. Artinya pelaku syirik asghar tahta masyiatillah, sebagaimana pelaku dosa besar yang dari kalangan mukmin. Apa maksud dari tahta masyiatillah? Seorang mukmin. Mukmin dia, bukan ahli syirik, yang datang ke akhirat membawa dosa besar, belum bertobat dari dosa besar tadi, ya, maka dia tahta masyiatillah. Apa itu tahta masyiatillah? Di bawah kehendak Allah. Jika Allah kehendaki, Allah ampuni. Jika Allah kehendaki, Allah azab. Namun bedanya azabnya tidak mengekalkan. Paham sini? Ya. Nah, pelaku dosa besar itu belum pasti, Pak. Belum tentu pasti diazab. Namun juga belum tentu pasti diampuni. Tinggal tunggu keputusan Allah. Andai tidak diampuni, ya, ya dan billah. Andai tidak diampuni, dia tetap muslim. Ya, dan kenapa? Berarti otomatis azabnya tidak membuat dia kekal di neraka. Nah, konsekuensinya berarti apa? Ya, konsekuensinya pelaku syirik akbar haram masuk surga. Ya, innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihi aljannah. Siapa yang berbuat syirik, syirik akbar, Allah haramkan surga masuk dia, masuk ke surga untuk dia. Allah haramkan surga untuk dia. Nah, pelaku syirik asghar tidak ada jaminan haram masuk surga. Setelah dia diadab, ya, maka dia bisa masuk surga. Baik. Lanjut Suyudi. As-su'alu 32, ma hiya anwa'ul nifaqi wa ma'nahu? Al-jawab, an-nifaqu nifaqani. Nifaqun i'tiqadiyyun wa nifaqun amaliyyun. Wa nifaqu al-i'tiqadi madhkurun fil Qur'ani fi ghairi mawdi'in. Awjaba lahum ta'ala bihi ad-darka al-asfala minan nari. Wa nifaqu al-amaliyyu ja'a fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan, wa man kanat fihi khoslatun minhunna kanat fihi khoslatun minan nifaki hatta yada'aha idha haddatha kadhaba wa idha ahada ghadara wa idha khosoma fajara wa idha tumina khona. Wa kaqawlihi sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqi thalathun, idha haddatha kadhaba wa idha wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Qala ba'du afadili wa hadha an-nifaqu qad yajtami'u ma'a aslil islami, walakin idza istahkama wa kamula faqad yansalikhu sahibuhu min al-islami bil kulliyati wa in shalla wa soma wa za'ama annahu muslimun, fa innal imana yanha an hadhihi al-khilali, fa idza kamulat lil-'abdi wa lam yakun lahu ma yanhahu an shay'in minha, fa hadha la yakunu illa munafiqan khalisan. Baik. mahiya anwa'un nifaq wa makna. Ya, apa sih jenis-jenis kemunafikan dan maknanya? Maka jawabannya an-nifaqu nifaqan. Nifaq itu, kemunafikan itu ada dua macam. Nifaq i'tiqadi dan nifaq amali. Nifaq i'tiqadi memang keyakinannya, seperti keyakinan musyrik, apa, munafikun, ya, ingkar terhadap Islam, mengingkari kebenaran Islam. Nah, ada tadi? Dan nifaq amali, nifaq dalam bentuk perbuatan. Wa nifaq al-i'tiqadi mazkurun fil Quran. Ini disebutkan di Al-Quran fi ghairi maudin. Tidak hanya di satu tempat, namun banyak. Ini nifaq i'tiqad. Aujabalahum ta'ala bihi ad-darqa al-asfala minan nar. Maka Allah aujabah lahum, ya, mengharuskan atau menetapkan untuk mereka neraka yang paling kerak, paling bawah, ya. Nah, ini mengenai nifaq, ya, i'tiqadi, nifaq keyakinan. Nifaq amali, ya, amaliyah dia itu yang seperti amalan orang-orang munafik, ya. Ja'a fi qawlihi, yaitu telah terdapat keterangan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'un min ummat min man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Empat perkara yang apabila, ya, perkara tersebut ada pada seseorang, ya, maka dia adalah seorang munafik tulen. Ya, khalisan, munafiqan khalisan. Wa man kana fihi khoslatun minhunna kanat fihi khoslatun minan nifaq. Ya, barang siapa yang dia memiliki satu sifat dari empat sifat tersebut, maka dia adalah, maka itu adalah khoslah, ya, sifat tabiat kemunafikan. Hatta yada'aha, hingga dia meninggalkannya. Itu apa? Idza haddatsa kadzaba. Ini yang pertama. Jika dia bicara, dia dusta. Wa idza wa'ada ghadara. Ya. Jika dia berjanji, dia mengingkari. Nah. Baik. Wa idza khasama fajara. Apabila dia khasama, berdebat, ya, dia fajara. Dia bersikap curang. Wa idza haddatsa kadzaba. Kalau dia bicara, dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, ya, apa, mana tadi? Wa idza tu'mina khana. Ya, apabila dia diberikan amanah, ya, maka dia berkhianat. Ya. Qala ba'du al-afadil. Ya. Baik. Ini tanda-tanda munafik. Namun perlu diperhatikan, ya, wah, ini kan baru ayatul munafik. Jangan sampai antum vonis seorang pasti sebagai seorang munafik tulen karena dia berdusta. Ya, dia bicaranya dusta. Wah, antum ternyata temannya Abdullah bin Ubay bin Salul. Munafik tulen. Lah. Ya. Itu cuman ayatnya. Qala ba'dul afadil. Ya, orang-orang yang, para ulama yang memiliki keutamaan mengatakan wa hadha nifaq qad yajtami ma'a aslil Islam. Nifaq ini bisa aja berkumpul, bersatu dengan asul Islam, dengan pondasi, ya, landasan Islam. Lakin idza stahkama wa kamula, akan tetapi apabila telah mengakar dan telah sempurna, faqad yansalikhu sahibuhu minal Islam. Ya. Maka ia dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam bil kulliyah, secara totalitas. Ya. Wa insallah, walaupun dia sholat, wa shoma, walaupun dia puasa, wa za'ama annahu muslim, walaupun dia mengklaim dia sebagai muslim. Fa innal iman yanha an hadhil khilal. Ya. Karena yang namanya iman itu mencegah dari celah-celah kayak gini, negatif ini. Ya, tadi itu. Ya. Nah. Wa in shalla ya apa? Fa idza kamulat lil abdi fa inna wa lam yakun lahu ma yanhahu an syai'in minha faqad la yakunu ila munafiqan khalisan. Nah, fa idza kamula ya. Apabila ya telah sempurna ya, bagi hamba terkait hal ini. Ya. Apabila afwan kamula. Apabila kemunafikan telah menyeluruh, telah sempurna menyeluruh pada seorang hamba, dia nifak amali, nifak i'tiqadi juga. Ya. Dia sudah menyeluruh, walam yakun lahu mayanhahu an syai'in minha. Ya. Sedangkan tidak ada yang mencegahnya dari sesuatu pun dari tadi. Dari kemunafikan tadi. Fahadala yakunu ila munafiqan khalisan. Berarti hal ini tidak mungkin terjadi kecuali pada seorang munafik tulen. Amalannya amalan munafik, keyakinannya apalagi. Baik. Kok saya sudah mulai ngantuk ya? Cukup dulu deh ya. Nanti malah ya, nyasar kemana ngomongnya. Ya. Wabillahi taufiq.